Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita kembali dipertemukan untuk melanjutkan kajian kita dalam kitab Bulughul Maram pada pembahasan Kitabul Jami'. Dan kita masih ada di bab At-Targhib fi Makarimil Akhlaq. Pada pertemuan sebelumnya kita sampai di hadis yang ke-14. Hadis ke-14 yang dimaksud adalah hadis Tamim Ad-Dari, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan ad-dinun nasiha. Agama adalah nasihat. Dalam uraian pada hadis ini, Al-Syeikh Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala, beliau telah mengatakan bahwa nasihat ini adalah perkara yang agung dan bersungguh-sungguh untuk mewujudkannya serta ta'awun di dalamnya, ini akan memperbaiki kondisi masyarakat dan memperbaiki kondisi keluarga secara khusus. Adapun lalai darinya dan berpaling darinya, maka ini akan menimbulkan hal-hal yang sebaliknya, yaitu keburukan, kebaikan menjadi sedikit, ya, kebencian malah besar, bahkan bisa menyebabkan pecah belah, perselisihan, dan keburukan-keburukan lainnya. Kemudian beliau rahimahullahu ta'ala melanjutkan dalam uraiannya, qala wal makna anna ad-dina ya'udu ila an-nasihati fil akhlaqi wal a'mal. Makna bahwa agama adalah nasihat, yaitu agama pada dasarnya kembali kepada nasihat, arahan-arahan kepada hal yang baik, fil akhlaqi wal a'mal, dalam akhlak dan dalam amal. Fad-dinu kulluhu nasihatun. Maka agama semuanya adalah nasihat, karena isinya adalah arahan-arahan, isinya adalah bimbingan, isinya adalah petunjuk kepada hal yang baik. Fattauhidu nasihatun lillah. Oleh karena itu dalam hadis disebut bahwa disebutkan bahwa tauhid adalah nasihat bagi Allah. Ada nasihat bagi Allah, nasihat bagi kitabnya, bagi rasulnya, bagi para pemimpin kaum muslimin, dan bagi seluruh kaum muslimin pada umumnya. Ketika Nabi mengatakan ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat, para sahabat bertanya, liman ya Rasulullah, untuk siapa wahai Rasulullah? Kemudian beliau menjawab, lillah, wali kitabihi, bagi Allah, bagi kitabnya, wali rasulihi, bagi rasulnya, wali a'immatil muslimin, bagi para pemimpin kaum muslimin, wa ammatihim, dan muslimin pada umumnya. Agama semuanya adalah nasihat, kata Syekh. Fattauhidu nasihatun lillah. Tauhid misalnya, maka itu merupakan nasihat bagi Allah. Wa ada'u awamirillah wa tarku nawahi nasihatun lillah. Pelaksanaan terhadap perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangannya, maka itu adalah nasihat bagi Allah. Artinya Allah mengarahkan kepada kita sebagai hambanya untuk mentauhidkannya, melaksanakan segala perintahnya, dan meninggalkan larangan-larangannya. Wa ta'dhimu kalamillah wal imanu bi annahu kalamuhu subhanahu haqqun. Kemudian mengagungkan kalam Allah dan beriman bahwa kalam Allah subhanahu wa ta'ala adalah hak, wa annahu al-munazzal, kemudian kalam Allah itu diturunkan, al-munazzah an kulli batilin, tersucikan dari segenap kebatilan, wa annahu la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi, dan bahwasannya kalam Allah tidak didatangi oleh kebatilan, tidak dipengaruhi oleh kebatilan, baik dari arah depan maupun dari arah belakangnya. Tanzilu min hakimin hamid, kalam Allah itu turun dari Allah yang maha bijaksana, maha mulia, maha terpuji. Wattiba'u awamirihi wa tarku nawahih, serta mengikuti perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Kullu hadza minan nasihati li kitabillah. Kalau ini semuanya adalah bentuk nasihat bagi kitab Allah. Nah, jadi jelas bagi kita sekarang, kalau nasihat bagi Allah adalah diantaranya tadi tauhid, mentauhidkan Allah, melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan larangannya. Kalau nasihat bagi kitabnya, bagi kitab Allah, adalah mengagungkan kalam Allah dan mengimani bahwa kalam Allah itu hak, kemudian diturunkan, lalu disucikan dari segala macam kebatilan, terbebas dari kebatilan, ya, dan wajib mengikuti segala perintahnya dan larangan-larangannya. Nah, ini semua bentuk nasihat bagi kitab Allah. Wa hakadha an-nasihatu lirrasuli sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga dengan nasihat bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bentuk nasihat bagi Rasul? Qala bil imani bihi, dengan mengimaninya. Agama ini membimbing, mengarahkan kita untuk mengimani beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa i'tiqadu annahu rasuluhu haqqan, dan meyakini bahwasannya beliau adalah utusan Allah, ya, dengan benar. Ini semua adalah nasihat bagi Rasulnya. wa anna Allah ba'athahu linnasi kafatan, dan meyakini bahwa Allah telah mengutusnya kepada seluruh manusia. Wa annahu balagul mubin, dan beliau sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan syariat Allah dengan sempurna. Wa addal amanata, telah menunaikan amanat dengan baik. Wa nasahal ummah, menasihati umat. Wa annahu khatamun nabiyyin, dan bahwasannya beliau sebagai penutup para nabi. Kullu hadza minan nasihati lirrasul sallallahu alaihi wasallam, semua ini adalah bentuk nasihat bagi Rasul. Nah, jadi kalau dikatakan nasihat bagi Rasul, berarti ini kaitannya dengan kewajiban kita terhadap Rasul. Karena agama mengajarkan kepada kita apa saja yang wajib kita lakukan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya hal-hal yang disebutkan tadi, beriman kepadanya, meyakini bahwa beliau sebagai utusan Allah, diutus oleh Allah kepada segenap manusia, ya, telah menyampaikan syariat Allah dengan sempurna, menunaikan amanat dengan baik, menasehati umat, dan meyakini bahwa beliau sebagai penutup nabi, dan seterusnya. Nah, wa adzamu dzalika ittiba'u syariatihi wal istiqamatu 'alaiha wal muhafadzatu 'alaiha wal muwalatu fiha wal mu'adatu fiha wad da'watu ilaiha. Kemudian kata Syekh, dan yang paling agungnya dari kandungan nasihat bagi Rasulnya adalah ittiba'u syariatihi, mengikuti syariatnya, mengikuti syariatnya dan istiqomah di atasnya. Wal muhafadzatu 'alaiha, serta menjaganya. Wal muwalatu fiha, kemudian berloyalitas di dalamnya. Wal mu'adatu fiha, dan menegakkan mu'adah, bara, sikap berlepas diri kepada siapa yang menyelisihinya. Wa da'watu ilaiha, kemudian menyeru manusia kepada syariatnya, syariat yang dibawanya. Kullu hadza minan nasihati lirrasuli alaihi salatu wassalam, semua ini masuk dalam kategori bentuk nasihat bagi Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala thumma nasihatu li a'immatil muslimin, berikutnya nasihat bagi para pemimpin muslimin, yaitu bita'awuni ma'ahum alal khair, dengan cara bertawun, bekerja sama bersama dengan mereka di atas kebaikan. Wa da'watihim ilaihi, kemudian mengajak mereka, para pemimpin muslimin, kepada kebaikan. Wa taujihihim ilaihi, dan mengarahkan mereka kepadanya. Wal hath 'ala sam'i wa ta'ah lahum fil ma'ruf, lalu mendorong, menganjurkan untuk tetap mendengar dan taat kepada mereka dalam hal yang baik. Wa tahdhir minal munaza'ati wal khuruj 'alaihim, dan memperingatkan dari melepaskan ketaatan serta memberontak mereka. Ila ghairi hadza mimma yanfa'uhum wa yanfa'ul muslimin, dan selainnya dari hal-hal yang bisa memberi manfaat kepada mereka, para pemimpin muslimin, dan kepada kaum muslimin pada umumnya. Wa du'a'u lahum bi dhahril ghaib bit tawfiqi wal hidayati wassalahil hal. Kullu hadza minan nasihati liwulatil umur. Selain itu juga mendoakan mereka, mendoakan para pemimpin muslimin, bi dhahril ghaib, di belakang mereka, dengan doa taufik, doa hidayah, doa Sorahil hal, keadaan, kebaikan, situasi dan kondisi. Mendoakan pemerintah agar mendapatkan taufik, mendapatkan hidayah, kemudian agar keadaannya selalu ya baik. Kullu hadza minan nasihati li wulatil umur. Semua ini masuk ke dalam bagian nasihat bagi para pemimpin. Nah, jadi kalau nasihat bagi para pemimpin ini kaitannya dengan hak dan kewajiban. Ya, kaitannya dengan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban kita sebagai rakyat atau hak dan kewajiban para pemimpin sebagai pemimpin. Nah, amal nasihatul ya'amatil muslimin fahiyya anwa'un kathiratun. Kemudian yang terakhir, adapun nasihat bagi kaum muslimin pada umumnya, maka ini banyak sekali macamnya. Minha da'watuhum ilal khair. Di antaranya menyeru mereka, mengajak mereka kaum muslimin kepada kebaikan. Wa ta'limuhum wa tawjihuhum, mengajari mereka dan mengarahkan mereka kepadanya. Wa amruhum bil ma'ruf wa nahihim 'anil munkar, serta menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Nyuruh mereka untuk melakukan kebaikan yang ma'ruf dan mencegah mereka dari perbuatan yang munkar. Wa iqamatul hudud 'alaihim, kemudian menegakkan hukuman atas mereka. Ila ghairi hadza mimma yanfa'uhum, dan selain itu dari hal-hal yang bisa memberi manfaat kepada mereka. Nah, ini ya nasihat bagi kaum muslimin pada umumnya. Jadi hal-hal baik yang kita lakukan ya untuk kaum muslimin. Ya. Ini makna nasihat bagi kaum muslimin pada umumnya. Jadi jelas ya mengapa Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan bahwa agama adalah nasihat, karena pada dasarnya ya semua hal yang ada dalam agama ini adalah nasihat, arahan-arahan kepada hal yang baik. Ya, dari Allah, kemudian dari kitabnya, kemudian dari Rasul, ya, kemudian dari a'immah al-muslimin dan dari kaum muslimin. Ikhwati fillah rahimakumullah, selanjutnya hadis yang ke-15, ya, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala wa hadithu Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, aktsaru ma yudkhilu jannata taqwallah wa husnul khuluq. Nabi mengatakan bahwa mayoritas yang dapat memasukkan seseorang ke dalam surga adalah takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Kata Syekh dalam penjelasannya, hadza min a'zami makarimil akhlak. Ini merupakan kemuliaan akhlak yang paling agung. An yattaqiya rabbahu, yaitu seseorang bertakwa kepada Rabb-nya, wa an yuhassin khuluquhu, dan memperbaiki akhlaknya. Wa taqwallah tastadi'i fi'la awamirihi wa tarki nawahi. Takwa kepada Allah ini menuntut seseorang untuk melaksanakan perintah-perintahnya, wa tarka nawahi, dan meninggalkan larangan-larangannya. Wa iqamatal hudud, serta menegakkan batasan-batasannya. Wa sabr 'alal haqq, dan sabar di atas kebenaran. Wal kaf 'anil adza, kemudian menahan diri dari tindakan menyakiti. Fa taqwallah tajma'u kulla khairin. Maka takwa kepada Allah pada dasarnya ya mengumpulkan segenap kebaikan-kebaikan. Ma'a husnil khuluq, disertai dengan akhlak yang baik. Nah, huwa min taqwallah. Akhlak yang baik adalah bagian dari takwa kepada Allah. Husnul khuluq min taqwallah, kata Syekh. Akhlak yang baik adalah merupakan bentuk takwa kepada Allah. Bi an yuhassin khuluqahu ma'a ikhwanihi fi jami'il ahwal. Seseorang senantiasa memperbaiki akhlaknya terhadap saudara-saudaranya dalam segenap keadaan. Wahai kafir fi halid dakwah ilallah, demikian juga di saat berdakwah kepada Allah. la yakunu faddan wala ghalidan, tidak menjadi orang yang kaku, tidak juga menjadi orang yang keras hati. Wa hadha jama'ul khair, dan ini semua tentu saja ya adalah merupakan kebaikan yang menyeluruh. Nah, jadi pada dasarnya takwa kepada Allah itu meliputi akhlak yang baik. Akhlak yang baik bagian daripada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun Nabi sallallahu alaihi wasallam menyendirikan penyebutan husnul khuluq, ini menunjukkan bahwa husnul khuluq adalah hal yang penting terutama dalam bermuamalah kepada sesama. Nah, berikutnya hadis yang ke-15 ya. Atau hadis yang ke-16 ya. Hadis yang ke-16 ini masih dari sahabat Abu Hurairah. Wa fi lafdil akhar, dalam lafad lain disebutkan innakum lan tasa'unna sabi amwalikum, sesungguhnya kalian tidak akan dapat memuaskan manusia dengan harta benda milik kalian. Waliyasahum minkum bastul wajhi wa husnul khuluq, yang akan membuat mereka puas dari kalian adalah ketika melihat bastul wajhi, wajah yang berseri-seri, wa husnul khuluq, dan akhlak yang baik. Nah, hadis yang ke-16 ya, yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar di bab ini, bab tarkib fi makarimil akhlak. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, beliau mengatakan dalam uraiannya, fa husnul khuluqi ashmal, akhlak yang baik itu adalah sesuatu yang sifatnya ashmal, universal ya, menyeluruh, mencangkup banyak bagian. Bastul wajhi min khusnil khuluq, di antaranya wajah yang berseri-seri ini bagian dari akhlak yang baik. Walihada atofahu alaihi, ya, oleh karena itu akhlak yang baik ya dalam hadis tadi wa khusnul khuluq diikut sertakan pada bastul wajhi. Bastul wajhi wa husnul khuluq, wa di sini wa ataf. Husnul khuluq ikut kepada bastul wajhi. Ya. Qala wa taqaddam qauluhu sallallahu alaihi wasallam albirru husnul khuluq. Kemudian telah lewat sabda Nabi yang berbunyi albirru husnul khuluq, kebajikan juga akhlak yang baik. Taqaddam hadis ma min syai'in fil mizan athqalu min husnil khuluq. Telah lewat juga hadis yang berbunyi tidak ada sesuatu pun dalam timbangan ya yang beratnya melebihi husnul khuluq. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam fil hadis sahih, juga sabda Nabi dalam hadis yang sahih, inna ahabbakum ilayya wa aqrabakum minni manzilatun atau manzilatan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Sesungguhnya yang paling aku cintai ya, dari kalian dan paling dekat denganku kedudukannya pada hari kiamat adalah yang paling baik di antara kalian akhlaknya. Wa taqaddam qauluhu sallallahu alaihi wasallam, telah lewat juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Wa fi lafdil akhar taliq, kullu hadha min husnil khuluq. Jangan sekali-kali kamu merendahkan kebaikan, meskipun hanya sekedar menampakkan wajah yang berseri-seri ketika engkau bertemu dengan saudaramu. Walaupun hanya sebatas itu, tapi tidak boleh kita abaikan. Kenapa? Karena itu bagian dari husnul khuluq. Ya. Talqin atau dalam lafaz lain taliq, maknanya sama. Semua ini kata Syekh min husnil khuluq, adalah bagian daripada akhlak yang baik. Karena di awal juga Syekh sudah mengatakan kalau husnul khuluq itu asmal. Kebaikan akhlak atau akhlak yang baik adalah kata yang universal, menyeluruh, mencangkup bagian-bagiannya, semuanya tanpa terkecuali, sekecil apapun, sekalipun hanya bastul wajhi, menampakkan wajah yang berseri-seri. Nah, ini jelas ya. Berikutnya masuk ke hadis yang ke-17 dan 18. Qala wa hakadha hadis al-mu'min mir'atu akhihi al-mu'min. Ini hadis yang ke-17-nya. Seorang mukmin adalah cermin bagi saudaranya yang mukmin lainnya. Kemudian hadis yang ke-18-nya, al-mu'min alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Seorang mukmin yang bergaul dengan manusia, sabar menghadapi gangguannya, itu jauh lebih baik daripada seorang mukmin yang tidak mau bergaul dengan manusia dan tidak sabar menghadapi gangguan mereka. Kullu hadha min makarimil akhlaq, kata Syekh. Semua ini juga termasuk ke dalam kemuliaan akhlak. An yansah li akhih, memberi nasihat. Ya, seseorang memberi nasihat kepada saudaranya. Wa yakunu mir'atu akhlahu. Dan seseorang menjadi cermin bagi saudaranya. Yurihi uyubuhu wa yansahuhu bitarkiha, memperlihatkan aibnya, kemudian menasehatinya agar meninggalkannya. Wa yurihi hasanatuh wa yahuthuhu ala thabat alaiha, lalu juga menampakkan kebaikan-kebaikannya dan memotivasinya untuk tetap kokoh di atasnya. Wal qiyamu biha, menegakkannya. Wal istimraru fiha, dan terus menerus di dalamnya. Nah, jadi ketika dikatakan bahwa seorang mukmin adalah saudara bagi mukmin lainnya, artinya seorang mukmin itu harus peduli terhadap saudaranya yang mukmin. Peduli dalam artian mengarahkan kepada saudaranya hal-hal yang baik, ya, dan mencegah saudaranya dari hal-hal yang buruk. Ketika saudaranya melakukan kekeliruan, dinasehati, dibetulkan dengan cara yang baik agar dia meninggalkannya. Dan ketika melihat saudaranya dalam keadaan baik, tetap diberi semangat, ya, agar istiqomah di atasnya. Fal mir'atu turika ma fi wajhik, kata Syekh. Yang namanya cermin itu adalah sesuatu yang, ya, menampakkan wajahmu di hadapanmu. Wa ma amam al mir'ah mimma qad la tarah, ya. Dan kadang-kadang cermin itu memperlihatkan sesuatu yang engkau tidak lihat sebelumnya. Nah, kalau kita bercermin, kita bisa merapihkan diri kita karena kita melihat, ya, dengan jelas diri kita, bagian-bagian yang ada pada diri kita yang mungkin sebelumnya tidak kita ketahui. Nah, fatajtahidu fi islahihi, sehingga, ya, engkau, kata Syekh, bersungguh-sungguh untuk memperbaikinya. Kalau kita bercermin, kita melihat rambut kita tidak rapi atau peci kita, ya, tidak betul posisinya, kita bisa segera memperbaikinya. Karena apa? Karena cermin itu sesuatu yang memperlihatkan wujud kita, ya. Turika aibu wajhika, cermin itu bisa menampakkan aib pada wajahmu. Aibu muqamatika, aib pada penampilanmu. Asya qad la taraha wala tuftinu laha, perkara-perkara yang kadang engkau tidak melihatnya sebelumnya. Wala tuftinu laha, dan tidak perhatian, ya, kepadanya. Qala fal mu'minu mir'atuka, maka seorang mukmin itu adalah cerminmu. Artinya kita mesti bercermin, kita mesti melihat, ya. Yurika hasanatuka wa sayyi'atuk, akan memperlihatkan dirimu kebaikanmu dan kejelekanmu. Nah, wa yansahuka wa yuwajjihuka ila al-khair, ya, dia akan menasihatimu dan akan mengarahkanmu kepada hal yang baik. Nah, wahakadza man yasbir 'alan nas. Demikian juga di hadis ke-18 ya, soal sabar menghadapi manusia. Hakadza man yasbir 'alan nas wa yukhalituhum wa yad'uhum ila al-haq. Demikian juga yang bersabar menghadapi manusia dan bergaul dengan mereka, tetap mengajak mereka kepada kebaikan, kebenaran. Wa yuzhiruhum 'anil batil, dan mencegah mereka dari kebatilan. Wa ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar, menyuruh mereka kepada yang ma'ruf dan mencegah mereka dari yang munkar. Khairun, itu lebih baik keadaannya. Min alladhi ya'rid wa yabqa fi baitihi, lebih baik keadaannya daripada yang berpaling dan tetap tinggal di rumahnya, tidak bergaul, tidak bersosialisasi. Nah, yang bersosialisasi itu lebih baik keadaannya. Jelas ya, namanya bergaul dengan orang, tentu kita akan mendapati banyak hal dalam perjalanannya, hal yang menyenangkan atau hal yang membuat kita sakit hati kadang. Tapi disebutkan dalam hadis, al-mu'min alladhi yukhalitun nas, seorang mukmin yang bergaul dengan manusia, bermasyarakat, sabar dalam menghadapi gangguan mereka, itu jauh lebih baik daripada yang tidak mau sama sekali. Nah, jelas ya. Selanjutnya khotibillah rahimakumullah, hadis ke-19 ya, dan ini hadis yang terakhir dari bab at-targhib fi makarimil akhlak. Setelah itu kita akan masuk dalam bab lainnya, bab yang paling akhir dari kitabul jami'. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma kama hassanta khalqi fahsin khuluqi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Allah, sebagaimana engkau telah memperbagus, memperindah penciptaanku, maka perbagus, perindahlah akhlakku. Hadza fihi da'watu wa talab min Allah jalla wa ala an yuhassin khuluqah. Hadis ini merupakan doa ya, dan permohonan kepada Allah Azza wa Jal agar memperbaiki akhlak. Wa hadza aidan min talabi makarimil akhlak. Ya. Agar memperbaiki naam an yuhassin khalqahu, agar memperbaiki ciptaannya. Wa hadza aidan min talabi makarimil akhlak, dan ini juga sekaligus permohonan kemuliaan akhlak. Fa inna du'a ar-rabb wa su'alahu iya an yuhassin khuluquhu, makna annahu yatlubu an yu'ta makarimul akhlak. Karena tahsin al-khalqi huwa min makarimil akhlak. Sesungguhnya berdoa kepada Rabb, kepada Allah, dan meminta kepadanya agar memperbaiki akhlaknya, itu artinya memohon agar diberikan kemuliaan akhlak. Ya, agar diberikan kemuliaan akhlak. Karena baiknya akhlak, ya, ini termasuk kemuliaan akhlak. Baiknya penciptaan, ini juga termasuk ya, kemuliaan akhlak. Fal insanu idza sara indahu syai'un min asyidda aw syai'un min su'il khuluq fayanbaghilahu an yadhra ila Allah wa yas'alahu min fadlihi an yujahid nafsahu fi dzalika wa an yu'awidaha al khair. Maka seseorang ketika atau apabila pada dirinya ada sikap yang keras atau sesuatu dari akhlak yang buruk, hendaknya ia segera kembali kepada Allah dan memohon dari keutamaan Allah agar ia diberi kesungguhan dalam dirinya ya, agar diberi kesungguhan dalam dirinya untuk menghilangkan akhlak-akhlak yang buruk, wa an yu'awidahal khair, dan agar Allah ya, membiasakannya melakukan hal-hal yang baik. Qala fa husnul khuluq yuqtasabu aydan. Selain meminta doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memperbaiki akhlak, maka kata Syekh husnul khuluq yuqtasabu aydan. Akhlak yang baik itu juga sesuatu yang perlu diusahakan. Jadi bukan hal yang kita minta saja dari Allah, tapi juga hal yang perlu diusahakan. Yuktasab bil mujahadah, diusahakan dengan cara apa? Bersungguh-sungguh. Ya. Bersungguh-sungguh untuk menerapkan hal-hal yang baik dalam diri. Wa yatlubullah azza wa jalla an yu'inahu ala dzalika, dan meminta kepada Allah agar Allah membantu untuk itu. Wa qad yakunu al-insanu ghalidan, kadang seseorang itu punya sikap keras. Wa qad yakunu syadidan, kadang kaku. Wa qad yakunu sarsar al-khalq, dan kadang juga memiliki akhlak yang barbar, yang jelek, ya. Walakin bitamarrun wa tadarrub, tapi dengan berlatih, ya, dengan berlatih terus, wasu'alihillah at-taufiq wal hidayah, dan meminta kepada Allah taufik dan hidayah, wa mu'alajatin nafsi wa jihadiha, berusaha memperbaiki diri dan bersungguh-sungguh di dalamnya, yu'ta khairan katsira, maka ia akan diberi kebaikan yang banyak. Nah, jadi intinya, ya, akhlak yang baik ini pertama sesuatu yang harus kita minta kepada Allah, minta kepada Allah agar Allah menganugerahkan akhlak yang baik. Yang kedua, akhlak yang baik ini sesuatu yang harus kita usahakan. Dengan cara apa? Mujahadatun nafs, bersungguh-sungguh melawan diri, menundukkan diri agar diri ini senang kepada hal-hal yang baik, ya, berucap dengan ucapan yang baik, bertindak dengan tindakan yang baik. Nah, akhlak yang baik ini perlu adanya latihan, bertamarun, adanya latihan, ya, berlatih terus untuk memiliki akhlak yang baik, selain memohon taufik dan hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Nampaknya perjumpaan kita pada pagi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Ya, dan sebelum itu ada beberapa pertanyaan yang telah masuk di sini. Insyaallah kita jawab, ya. Di antaranya pertama, bismillah, afan ustaz, mau bertanya bagaimana sikap seorang anak terhadap ibunya yang suka menyakiti perasaan anaknya. Sekarang ibunya tinggal sendiri. Nah, sementara anak perempuannya tinggal gak jauh dari ibunya, tapi anak tersebut gak pernah mau nengok ibunya dengan alasan macam-macam. Sebenarnya muamalah seorang anak terhadap orang tuanya ini sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, di dalam As-Sunnah, ya. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menyatakan wasahibhuma fid dunya ma'rufa, bergaulah dengan keduanya, ibu bapak ya, orang tua di dunia ma'rufa, dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Nah, jadi walau bagaimanapun tindakan seorang ayah atau seorang ibu terhadap anak, si anak tetap memiliki kewajiban untuk mempergauli orang tuanya, ayah atau ibunya, dengan cara yang ma'ruf. Nah, bersabar untuk itu, dan jangan lupa memohon kepada Allah taufik dan hidayah dan kebaikan-kebaikan untuk ayah atau ibunya. Nah, harapannya mudah-mudahan dengan tetap memperlihatkan perlakuan yang baik, muamalah yang baik, bakti yang baik kepada keduanya, ayah atau ibu, itu akan menggugah atau membuka hati kedua orang tua, dalam hal ini ayah dan ibu, sehingga mereka pun perlakuannya menjadi baik. Nah, kemudian berikutnya, bismillah, assalamualaikum Ustaz, mau tanya, apakah boleh bagi anak sholat isya di akhir malam ketika mendapatkan uzur seperti hujan? Nah, hujan memang termasuk salah satu uzur di mana seseorang diperbolehkan untuk tidak berangkat ke masjid menunaikan sholat berjamaah di masjid. Ini yang pertama. Yang kedua, sholat pada asalnya itu dilakukan ya, tepat pada waktunya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, ayyul amali ahabbu ilallah, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah, maka beliau menjawab, as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Nah, dan semua waktu salat pada dasarnya memang sudah ada ketetapan waktunya. Inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta, dalam Al-Quran. Sungguhnya sholat itu ya, diwajibkan atas setiap mukmin dengan ketentuan waktu-waktunya yang telah ditetapkan. Sholat isya termasuk ya, sholat yang punya atau memiliki waktu yang panjang ya, cukup panjang. Nah, dibolehkan saja bagi seseorang kalau mau mengakhirkan ya sholat isya. Nah, kemudian berikutnya, assalamualaikum, afan Ustaz, mau tanya, apabila seseorang sholat witir sebelum tidur karena khawatir tidak bisa bangun malam, alhamdulillah ternyata dia bisa bangun pagi, apakah dia masih boleh sholat malam? Nah, dan sholat witir sudah dikerjakan sebelum tidur. Nah, boleh ya untuk melakukan sholat malam, sekalipun sebelumnya, sebelum tidur sudah sholat witir. Ya, caranya bagaimana? Ada dua cara dalam hal ini. Yang pertama, menggenapkan witirnya. Ya, kemudian sholat malam ditutup dengan witir kembali. Nah, yang kedua, sholat malam tanpa melakukan witir. Kenapa? Karena witirnya sudah dilakukan sebelum apa? Tidur. Nah, kemudian pertanyaan lagi, adakah hadis yang sahih membahas tentang disunahkannya menjarak akad dan walimah selama 3 hari? Nah, untuk pelaksanaan walimah ya, ini sebenarnya waktunya boleh dikatakan luang. Boleh, bahkan sebelum akad juga. Ya. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala mengatakan bahwa waktu walimah ini ya banyak pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan sebelum akad, ada yang mengatakan persis pas setelah akad, ada yang mengatakan setelah duhul. Ya, sehari setelahnya atau dua hari setelahnya boleh. Intinya waktunya luang. Ya, tapi kalau merujuk pada riwayat atau pernikahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Zainab bintu Jahsyin, maka beliau melakukan walimah itu setelah akad. Sehingga tidak sedikit di kalangan para ulama yang mengatakan al-afdol, yang paling afdol ya setelah akad. Kapan setelah akad itu? Ya bisa pas setelah proses akad selesai, atau sehari setelahnya, atau sehari dua hari setelahnya juga gak masalah. Ya, jadi dikembalikan kepada kelapangan masing-masing saja dalam hal ini. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala juga mengatakan hal yang sama. Apakah ada batasan waktu? Ya, berapa lamanya walimah? Gak ada. Mau mengadakan walimah selama dua hari boleh, tiga hari boleh, bahkan sepekan walimah juga boleh, jika memang punya kemampuan untuk itu. Dan yang terpenting adalah tetap menghindari berlebihan dalam hal ini. Nah, jazakumullahu khair wa barakallahu fikum, wallahu ta'ala a'lam bisawab. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.